Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah di sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kita bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan karunia, senantiasa mendapatkan ampunan, dan juga mudah-mudahan ini adalah amalan kita, menjadikan amalan kita ini sebagai pemberat timbangan nanti pada hari kiamat. Amin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah memasuki syurut sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa syarat sahnya salat itu ada 9. Ada 9. Yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah baligh, dewasa, yang ketiga adalah berakal, yang keempat adalah niat, dan tidak sah sholat dengan tanpa niat atau berbeda niat, maka itu juga tidak sah. Misalnya pas sholat asar niatnya sholat duhur, atau sholat jumat niatnya sholat duhur, itu juga tidak sah. Kenapa? Karena sudah berbeda niat, ya kan? Orang sholat Jumat dia niatnya sholat duhur, sangka sholatnya tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena jamaah sholat Jumat kok dia niatnya sholat duhur. Kenapa? Karena saya pengen niatnya sholat duhur supaya menjamaah sholat dengan asar. Maka itu juga tidak boleh. Ya kan? Kenapa? Karena semua, seandainya semuanya niatnya sholat duhur, maka semuanya tidak sah. Ini pada sholat Jumat. Artinya tidak ada niat tidak sah. Berbeda niat dengan sholat yang dia lakukan juga tidak sah. Kemudian yang kelima, diantara syarat-syaratnya sholat yang kelima itu adalah masuknya waktu sholat. Seperti misalnya sekarang sholat maghrib, sangka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Sekarang sholat duhur, sangka sholatnya. Sekarang sholat duhur, sangka sholatnya sah kalau itu dilakukan tidak sengaja. Ya kan? Kalau tidak sengaja ada uzur maka itu sah. Tapi kalau dia sengaja sholat duhur sekarang ini maka itu tidak sah. Kenapa? Karena sudah habis waktunya. Kemudian syarat-syaratnya sholat yang berikutnya adalah apa? At-tahara minal hadasaini. Harus suci dari dua hadas. Bersuci dari dua hadas. Artinya apa? Hadas kecil maupun hadas besar. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Yang mewajibkan dia berwudu. Kalau hadas besar adalah yang mewajibkan dia mandi. Artinya apa? Sebelum dia sholat itu harus sudah dalam kondisi berwudu. Sudah harus dalam kondisi berwudu. Maka tidak sah sholat dengan tanpa al-wudu bagi yang hadas kecil. Dan tidak sah sholat dengan tanpa mandi jika dia hadas besar. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Di antara syarat-syaratnya sholat yang berikutnya, yang ke berapa? 6 ya. Adalah apa? Taharatus saw wal badan wal makan. Jadi harus suci, apa namanya, suci pakaiannya, badannya, dan tempatnya. Jadi kita katakan syarat-syaratnya sholat yang berikutnya adalah apa? Harus suci pakaiannya, badannya, dan tempat. Jadi tiga ini adalah merupakan yang keharusan. Jadi pakaian itu harus suci dari najis. Badannya pun juga harus suci dari najis. Tempatnya pun juga harus suci dari najis. Ini yang ijma, berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa tiga ini adalah merupakan harus, keharusan. Jadi pakaian yang kita pakai, baik itu najis, baik itu harus suci dari najis hissiyah maupun harus suci dari najis ma'nawiyah. Artinya apa? Kalau seorang memakai pakaian, tapi di pakaian itu misalnya apa? Ini pakaian yang menunjukkan misalnya pakaian yang sudah diisi, karena ada pakaian berisi. Nah, diisi supaya pakaian ini kalau ditembak peluru enggak mempan. Ya kan? Bajunya diisi supaya bisa terbang. Bajunya diisi supaya bisa menghilang. Nah, ini kalau dia pakai sholat, sangka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena di dalam pakaian ini masih ada najis ma'nawiyah. Karena najis ma'nawiyah itu adalah apa? Adalah kesyirikan, ya kan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Nah, orang musyrik ini adalah najis ma'nawiyah, bukan najis hissiyah. Jadi harus pakaiannya itu harus betul-betul bersih. Yang dia pakai, misalnya kalau ada seorang memakai gelang, dia pakai gelang atau memakai mengikatkan benang di lengannya, atau misalnya di pinggangnya diikatkan benang, atau diikatkan jimat, atau di dompetnya dikasih raja-raja, maka itu semuanya tidak sah sholatnya. Maka kita katakan tukang sihir, sah gak sholatnya? Kenapa tidak sah? Kenapa tukang sihir tidak sah sholatnya? Kenapa? Karena yang dia pakai di badannya itu masih ada najis. Iya kan? Di pakaian yang dia pakai atau badannya itu masih ada najis. Maka orang musyrik kita katakan ini tukang sihir itu tidak akan sah, tidak akan pernah diterima sholatnya. Demikian juga dukun santet, tukang apa namanya lagi, dukun ramal. Nah, dukun ramal, maka itu semuanya adalah apa? Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena masih ada najis pada pakaiannya. Demikian juga badannya. Badannya harus bersih juga dari najis hissiyah maupun najis ma'nawiyah. Kalau seorang memakai susu, jadi memakai susu di badannya, maka itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena susu ini, kalau itu susu untuk kemudian dimasuki oleh dukun, dan itu adalah syirik, maka itu tidak akan pernah diterima sholatnya. Demikian juga tempat, itu juga tidak sah sholatnya kalau orang sholat di kuburan. Kenapa sholat di kuburan tidak sah? Karena kuburan itu sebagai wasilah untuk orang itu melakukan kesyirikan. Kuburan itu sebagai wasilah, karena tidak mungkin dia sholat di kuburan kecuali mesti ada apa? Mesti ada syafaat atau ada tabarruk kepada penghuni kuburan, dan itu semuanya kita katakan itu adalah tidak sah. Kecuali sholat jenazah yang ada di kuburan. Jadi harus betul-betul bersih. Kalau tentunya adalah kalau badan kita harus bersih dari najis hissiyah, seperti misalnya apa? Badan kita harus bersih dari najis kencing, madhi, wadi, darah istihadah, itu harus betul-betul bersih. Kecuali bagi mereka-mereka yang memang terkena penyakit, seperti penyakit beser. Penyakit beser artinya apa? Cukup bagi dia apa? Dikasih popok dia sholat, walaupun di tengah sholat itu dia keluar. Karena ini penyakit. Karena darurat tubihul mahdurat. Karena semua yang daruri itu membolehkan yang dilarang. Demikian juga wanita istihadah. Wanita istihadah yang terus menerus keluar darah istihadah, maka sudah dia cukup pakai pembalut kemudian dia sholat, walaupun di tengah sholat itu keluar, maka itu bukan termasuk kita katakan insya Allah itu adalah dimaafkan. Kenapa? Karena itu adalah penyakit. Jadi ini adalah tapi kalau misalnya bukan sebagaimana penyakit darah istihadah yang keluar dan masih bisa dibersihkan, dan ketika dia sholat itu tidak keluar, ya sudah kita katakan adalah apa? Itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan darah istihadah itu. Kalau kena pakaian harus dibersihkan dari pakaian itu. Kalau kena badan, badannya harus dicuci. Kalau tempat terkena darah, maka tempatnya pun juga harus dibersihkan. Kenapa Nabi SAW melarang kita sholat di kamar mandi? Karena itu adalah tempat najis dan juga tempat syaitan. Jadi tempat-tempat syaitan itu tidak boleh kita sholat. Tempat syaitan itu tidak boleh kita sholat. Seperti misalnya apa? Tempat untuk Atonil Ibil itu kan adalah tempat bercokolnya syaitan, berkumpulnya syaitan itu adalah di situ. Maka itu tidak boleh kita sholat. Demikian juga tidak boleh kita sholat di mana? Di tempat untuk berhala. Kenapa? Karena itu adalah tempat kesyirikan, tempat di mana syaitan di situ berkumpul. Maka tidak boleh kita sholat di tempat-tempat tersebut. Dan itu sudah terdahulu dalam bab sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Tapi kalau ada orang sholat, Kalau orang sholat dia tidak tahu di pakaiannya ada najis, di badannya ada najis, atau di tempat yang dia sholat itu ada najis, ya sudah kita katakan sholatnya itu adalah sah dan tidak perlu dia mengulang, dan tidak ada, kita katakan tidak ada dosa bagi dia. Kalau dia tidak tahu kalau misalnya di pakaiannya ada najis, kalau dia tidak tahu di badannya ada najis, ya sudah, ya kan. Misalnya apa, seseorang itu sholat, selesai sholat baru dia ingat, wah ini tadi pakaian saya yang saya pakai di kencing anaknya, ya sudah kita katakan adalah apa, dia tidak tahu atau lupa, maka kita katakan itu dimaafkan. Atau terkena najis, kita katakan adalah sebagaimana Nabi SAW ketika sedang sholat itu adalah memakai sandal, kemudian diberitahu oleh Jibril kalau di sandalnya ada najis, kemudian Nabi SAW langsung melepas kedua sandalnya. Dalil menunjukkan bahwa apa, kalau dia tahu maka itu harus dilepas, tapi kalau dia tidak tahu, dan itu dalil menunjukkan bahwa Nabi SAW tetap meneruskan sholat, tidak mengulangi sholat ketika apa, ketika dia tahu kalau di sandalnya ada najis. Artinya dia tidak mengulangi sholatnya. Dalil menunjukkan bahwa sholat yang dia tidak tahu kalau di situ ada najis, maka itu adalah tetap sah. Dan juga perlu kita ingatkan bahwa apa, semua najis yang melekat pada badan itu bukan termasuk pembatal wudu. Bukan termasuk pembatal al-wudu. Seandainya kita misalnya apa, nginjak, setelah kita berwudu kemudian nginjak najis, apakah batal wudunya? Kita katakan tidak. Ya tetap, cukup dia bersihkan kakinya dari najasa, dari sandalnya dari najasa, kemudian sholat. Sebagaimana banyak riwayat, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa apa, Nabi SAW sholat dengan di sandalnya ada najis. Apakah Nabi SAW mengulangi sholat, mengulangi wudu? Kita katakan tidak. Nabi SAW tetap terus meneruskan sholatnya. Demikian juga apa, dalam hadis yang lain dari Nabi SAW, "Idza wati ahadikum bi na'lihi al-adza fa inna turaba lahu tahurun." Apabila salah seorang dari kalian menginjak najis, di sandalnya di situ ada najis, maka apa kata Nabi SAW? Cukup dia gosokkan di tanah, fa inna turaba lahu tahur. Karena apa? Karena tanah itu sudah bisa mensucikannya. Kemudian Rasulullah SAW sholat dengan sandal tersebut. Apakah kemudian Nabi SAW mengulangi al-wudu ketika dia sandalnya terkena najis? Tidak. Dalil menunjukkan bahwa apa, terkena najis itu bukan termasuk pembatal al-wudu. Kemudian syarat-syaratnya sholat yang berikutnya adalah satrul aurah. Adalah satrul aurah, menutup aurat. Kalau menutup aurat berarti ada dua kata yang perlu diperhatikan. Yang pertama kalimat as-satru, artinya menutup. Yang kedua adalah kaitannya dengan al-aurah. Kaitannya dengan al-aurah. Aurat menurut mazhabnya Imam Ahmad itu dibagi menjadi tiga. Aurat itu dibagi menjadi tiga. Ada namanya aurat mughalladha, aurat yang berat. Ada namanya aurat mutawassita, yang sedang. Dan yang ketiga namanya ada aurat mukhaffafa, ada aurat yang ringan. Aurat yang ringan itu siapa? Aurat yang ringan itu adalah diberikan kepada anak laki-laki yang belum balig. Anak laki-laki yang belum balik itu najisnya apa, auratnya itu ringan. Auratnya itu ringan. Kenapa? Karena anak laki-laki yang belum balik, auratnya itu hanya menutupi dua kemaluan saja. Kalau dia sudah pakai celana dalam, itu sudah dikatakan menutup aurat. Itu untuk anak laki-laki yang belum balik. Itu sudah dikatakan menutup aurat, dan itu auratnya termasuk aurat yang ringan. Adapun aurat yang berat itu adalah auratnya pada wanita dewasa. Aurat yang berat itu adalah aurat pada wanita dewasa. Karena semuanya pada wanita itu adalah aurat, illa ma zahara minha, kecuali apa yang nampak darinya adalah apa, wajah dan tangan. Ini walaupun ini masih ada khilaf diantara para ulama, tapi jumhur pendapat yang paling kuat sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Albani dan yang lainnya, bahwa wajah dan tangan itu bukan termasuk aurat. Jadi aurat yang pada wanita itu semuanya adalah aurat, kecuali yang bisa nampak dari yang boleh nampak darinya. Ini termasuk aurat yang besar. Adapun selain dari berat dan ringan, maka itu adalah termasuk aurat yang pertengahan. Siapa mereka itu? Kira-kira siapa mereka itu? Laki-laki dewasa, ya kan? Laki-laki dewasa termasuk auratnya pertengahan. Aurat pertengahan itu adalah mulai minas surah ila rukbah. Adalah apa? Dari lutut sampai apa surah sampai pusar, dari lutut sampai pusar, itu untuk siapa? Untuk laki-laki dewasa. Dan untuk siapa lagi? Dari lutut sampai pusar untuk siapa? Aurat ini untuk siapa? Adalah anak perempuan yang belum balik. Anak perempuan yang belum balik itu adalah auratnya minas surah ila ar-rukbah. Ya kan? Kenapa? Karena ya kita katakan yang berat itu adalah wanita dewasa, yang ringan adalah laki-laki, anak laki-laki yang belum balik. Kenapa? Karena auratnya hanya dua kemaluan saja. Itu adalah aurat. Aurat. Adapun satru menutup, itu berarti kaitannya dengan apa? Kalau menutup kaitannya dengan apa? Pakaian. Ya kan? Kaitannya dengan pakaian. Maka di sini kita perhatikan bahwa ada pakaian yang bagus, ada pakaian yang baik. Pakaian yang baik itu syarat-syarat pakaian yang baik. Yang pertama adalah apa? Syarat pakaian yang bagus untuk dipakai adalah yang pertama yakuna golidhon, bahwa hendaknya pakaian itu tebal. Tebal, tidak transparan. Tidak transparan. Kalau memakai pakaian yang tipis, kemudian transparan, pakaian kok dari kelambu ya kan. Misalnya, ya kelihatan semua di dalamnya. Maka kita katakan ini bukan pakaian yang baik. Maka sangga salatnya kalau dia misalnya seorang wanita sholat memakai pakaian yang tipis, kemudian dia sholat terlihat bagian dalamnya, maka itu tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dianggap tidak menutup aurat. Karena syarat sholat tadi itu adalah menutup aurat. Yang kedua, syarat pakaian yang bagus itu adalah wasian, longgar. Jadi pakaian itu longgar, bukan ketat, karena ketat itu dianggap dalam Islam dianggap apa? Dianggap masih telanjang. Ketat itu dianggap masih telanjang. Kenapa? Karena istilah apa? Ariyatun kasiyatun. Ariyat artinya apa? Telanjang bulat. Kalau kasiyat dia memakai baju tapi tetap dihitung telanjang. Apa? Pakaiannya sempit. Itu dinamakan kasiyat. Kasiyat tetap dinamakan telanjang. Kenapa? Karena tidak ada bedanya dia tidak memakai baju, ya kan? Karena memakai pakaian yang ketat itu sama saja dianggap itu adalah tidak menutup aurat. Kenapa? Karena memperlihatkan bentuk atau lekuk tubuhnya. Ini adalah syarat pakaian yang baik. Syarat pakaian yang ketiga yang bagus adalah apa? Ayakuna tahiran. Pakaian itu harus dari bahan yang suci. Harus dari bahan yang suci. Jadi bukan dari bahan yang najis. Bukan dari bahan yang najis. Seperti misalnya kita katakan bukan pakaian terbuat dari bahan yang najis. Seperti dari kulit bangkai yang tidak disamak. Atau dari kulit binatang buas. Maka itu yang dipakai. Karena yang dipakai itu tidak mesti baju. Yang dipakai itu tidak mesti baju. Karena yang dipakai itu bisa apa? Bisa sepatu, bisa kaos kaki, bisa celana, bisa baju, bisa sarung, bisa peci, bisa tas, bisa ikat pinggang, bisa dompet dan yang lainnya. Maka syarat pakaian yang bagus itu adalah apa? Yang harus betul-betul bersih dari najis, tahiran, harus suci. Kemudian syarat pakaian yang bagus adalah yakuna mubahan. Pakaian itu halal. Pakaian itu adalah halal. Halal di sini baik halal. Halal itu ada pada tiga. Halal itu pada tiga. Yang pertama halal, pakaian ini katakan halal itu tiga. Yang pertama adalah halal zatnya. Yang kedua halal sifatnya. Yang ketiga harus halal usahanya. Jadi pakaian itu dikatakan halal, halal itu ada pada tiga. Yang pertama apa tadi? Halal zatnya, artinya bahannya. Bahan pakaian itu harus dari bahan yang halal. Bagi laki-laki yang haram contohnya apa? Sutra. Bagi laki-laki adalah haram baginya laki-laki memakai pakaian dari sutra. Kalau wanita adalah boleh. Ya kan? Ini adalah apa? Kita katakan ini bahannya itu harus dari yang halal. Betul-betul dari yang halal. Kemudian yang kedua itu harus halal dari sisi sifatnya. sifat pakaian itu adalah harus halal. Maksudnya apa? Sifat pakaian itu adalah halal, bukan dari misalnya apa? Contoh misalnya pakaian itu betul-betul dari yang halal, tapi apa? Bergambar makhluk hidup. Di sini ada gambar andong sama supirnya, ya kan? Nah, kan Dagadu, Jogja, andong ada supirnya. Kira-kira boleh nggak dipakai pakaian ini? Pakaian kaos ini? Kita katakan tidak boleh. Adalah apa? Ini haram bukan dari sisi bahannya, ya kan? Bukan bahannya, kaosnya itu yang kita tidak mempermasalahkan, tapi kita mempermasalahkan di apa? Di gambarnya. Kenapa? Karena di situ ada gambar makhluk hidup, ya kan? Nah, sekarang di pakaiannya ada gambar Candi Borobudur. Bagus nggak pakaian ini? Kita katakan tidak. Kenapa? Kenapa? Karena di sifat pakaian itu ada apa? Adalah apa? Itu Candi Borobudur adalah walaupun tidak bergambar makhluk hidup, ya kan? Tidak ada orang di dalamnya, tidak ada makhluk hidup. Candi Prambanan hanya berupa Candi Prambanan. Tapi kenapa tidak boleh dipakai? Kenapa? Kenapa? Karena haram dari sisi sifatnya. Sifatnya apa? Bahwa itu adalah tempat kesyirikan. Itu adalah tempat syirik. Candi Borobudur adalah tempat syirik. Candi Prambanan adalah tempat syirik. Karena tempatnya itu adalah apa? Tempat syirik. Bukan hanya pakaian. Para ulama juga mengatakan termasuk gantungan kunci. Gantungan kunci, gambar Candi Borobudur, Candi Prambanan itu adalah haram. Semua dalam bentuk candi. Artinya peribadatan orang-orang musyrikin itu tidak boleh kita memakai sedikit pun. Ini adalah apa? Apa namanya? Sifatnya. Demikian juga misalnya pakaian itu mungkin halal bahannya, tapi dari sifatnya itu apa? Misalnya ada tulisannya memang untuk menghinakan Islam. Tulisan itu untuk menghinakan Islam. Ya kan? Misalnya apa? Jenggot no, isbal yes. Nah, misalnya dibalik. Nah, ya kan? Kalau kan ada baju jenggot yes, isbal no. Sekarang dibalik. Kalau jenggot no, isbal yes. Maka ini apa? Ini termasuk pakaian ini haram dari sisi sifatnya. Kenapa? Karena itu adalah apa? Melecehkan syariat Islam. Melecehkan syariat Islam. Misalnya ada lagi, ada orang yang mohon maaf, misalnya apa? Jenggot disamakan dengan kambing. Gambarnya itu kambing berjenggot. Kambing berjenggot. Untuk menunjukkan apa? Menghinakan Islam bahwa oh, yang jenggot itu adalah kambing. Maka ini adalah apa? Ini adalah termasuk bentuk pakaian yang tidak boleh. Adalah tidak boleh. Atau dianggap bahwa isbal itu dianggap pakaian yang apa? Orang yang di atas mata kaki itu dianggap pakaian, ada gambar karikatur pakaian, celananya diangkat, kemudian ada air di bawahnya. Jadi itu untuk menunjukkan gambaran bahwa orang yang tidak musbin itu adalah seperti itu, bahwa pakaiannya itu diangkat karena takut kebanjiran. Ini adalah apa? Itu ini adalah bentuk kalau untuk menghinakan, maka itu adalah termasuk pakaian yang tidak boleh bergambar. Apalagi sampai di dalamnya ada tulisan-tulisan di dalamnya yang itu untuk menghina Islam, atau untuk misalnya ada seperti kita dulu ada karikatur gambar Muhammad, ya kan, karikatur Muhammad, pakaian di pakaian karikatur Muhammad, maka ini adalah yang di mana itu Prancis, ya kan, yang menghina Rasulullah SAW dengan gambar-gambar yang seperti itu di pakaian, maka itu juga tidak dibolehkan. Apalagi kalau pakaian-pakaian itu adalah apa? Yang itu kan haram dari sisi sifatnya. Demikian juga haram dari sisi sifatnya itu adalah apa? Misalnya pakaian itu adalah apa? Yang untuk menunjukkan, ya kita katakan misalnya ada tulisan Dewi Sri. Ada pakaian tulisannya Sang Hyang Seri Dewi Sri. Dewi Sri, tulisannya namanya Dewi Sri. Ini juga pakaian yang tidak boleh kita pakai. Kenapa? Karena ini akan apa? Ini adalah pakaian termasuk pakaian yang kita katakan haram dari sisi sifatnya. Kenapa? Dewi Sri itu dikenal dalam Islam? Ada Dewi Padi? Islam tidak pernah mengenal adanya dewa, dewa padi, dewa mau, dewa apa saja itu enggak ada, ya kan? Maka gambar-gambar makhluk hidup itu tidak boleh, apalagi gambar-gambar setan. Ya kan? Rolling Stone, Leak, Reok. Misalnya itu kan gambar-gambar setan semua, ya kan? Gambar apalagi yang misalnya walaupun itu hanya film, Si Manis Jembatan Ancol, ada pakaiannya, pakaian di sini, tapi gambar film yang kita katakan itu kan juga nggak boleh, ya kan? Di samping itu adalah apa? Ada gambar makhluk hidup juga adalah untuk menunjukkan bahwa itu kan gambar setan, menunjukkan bahwa itu adalah apa yang oh ini ada setan gundul misalnya. Ini atau gambar kuntilanak atau gambar gendruwo, tuyul dan sebagainya. Nah, ini adalah termasuk pakaian-pakaian bukan yang bagus. Apalagi pakaian-pakaian yang seperti misalnya apa Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Ini na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini apa? Ini bukan pakaian yang bagus. Kemudian syarat pakaian yang bagus juga adalah apa? Di samping tadi apa? Halal dari sisi tadi yang kedua apa? Sifatnya. Yang ketiga halal dari sisi usahanya. Artinya mendapatkan pakaian itu harus dari yang halal. Ya kan? Kalau uang riba dipakai beli baju koko misalnya, ya kan? Dipakai sholat. Kira-kira sangga sholatnya? Ini masih ada khilaf diantara para ulama. Ada khilaf diantara para ulama kalau apa? Pakaian yang dia pakai itu dari hasil uang yang haram. Dari hasil yang haram. Maka menurut mazhabnya Imam Ahmad, maka itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena sarasanya sholat menurut mazhabnya Imam Ahmad, ayyakuna mubahan. Pakaian itu harus dari yang halal. Pakaian yang dia pakai harus dari yang halal. Kalau pakaian dari curian, pakaian dari harta rampasan, pakaian yang bukan miliknya dia pakai, nah, gosop misalnya, maka itu adalah apa? Menurut mazhabnya Imam Ahmad itu adalah tidak sah sholatnya. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan sah sholatnya tapi dia berdosa. Berdosa kenapa? Karena pakaian ini dari uang yang haram. Ya kan? Tapi sah sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah menutup aurat. Tapi hasil membeli pakaian ini itu adalah apa? Itu dari harta-harta yang haram. Maka itu bukan pakaian yang bagus. Adalah apa? Di antara syarat pakaian yang bagus adalah yakuna mubahan. Pakaian itu harus halal. Halal dari sisi tiga tadi, zatnya, kemudian sifatnya, dan yang ketiga adalah apa? Termasuk di dalamnya sifat itu adalah isbal. Kalau pakaian di bawah mata kaki itu adalah pakaian haram, walaupun bahannya itu adalah bahan yang haram, bahan yang halal, tapi karena dia menutupi mata kaki, maka itu adalah pakaian itu adalah apa? Haram dari sisi haram dari sisi apa? Sifatnya. Pakaian musbil. Ya kan? Pakaian musbil. Kenapa? Karena orang musbil itu dianggap orang yang sombong. Kalau ada orang mengatakan, loh, saya kan tidak sombong, ya kan? Karena saya tidak sombong. Saya memakai, misalnya ada orang, kan banyak orang yang berdalil apa? Dia mengatakan dia menutupi mata kaki, celananya dijulurkan di bawah mata kaki, sambil mengatakan saya tidak sombong. Maka para ulama menyatakan, mengatakan dia tidak sombong itulah orang yang sombong. Saya tidak sombong, itulah orang yang sombong. Ya kan? Kenapa? Apa makna kesombongan? Adalah batarul haq. Namanya kesombongan adalah batarul haq wa gomtun nas. Sudah menolak kebenaran itu adalah kesombongan. Ya kan? Menolak kebenaran itu sudah kesombongan. Kalau dia mengatakan saya tidak sombong, itulah orang yang sombong. Ya kan? Makanya kan para ulama juga mengatakan saya ikhlas, itu menunjukkan bahwa dia orang yang tidak ikhlas. Jadi, walaupun dia mengatakan saya betul-betul ikhlas, ikhlas itu tidak perlu diungkapkan. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa harus menutup aurat ketika sedang sholat adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah pakaian kalian, ambillah pakaian kalian yang bersih lagi suci, inda kulli masjid, ketika mau sholat. Usturu auratikum. Mananya adalah apa? Tutuplah aurat-aurat kalian. Wa kanu yatufuna bil baiti urat. Padahal dahulunya mereka itu adalah tawaf di Ka'bah dalam kondisi telanjang. Itu dulu, ya kan? Kemudian setelah turun ayat, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid, maka apa diperintahkan? Karena tawaf itu terhitung sama dengan apa? Sholat. Tawaf itu sama dengan sholat. Cuma bedanya tawaf dengan sholat itu di mana? Nah, kalau tawaf boleh ngobrol, ya kan? Tawaf sambil ngobrol boleh, tapi kalau sholat sambil ngobrol nggak boleh, ya kan? Kalau sholat diam, kalau tawaf lari-lari, ya kan? Jalan atau berlari itu bedanya, karena sholat sambil berjalan kan nggak boleh, kecuali dalam kondisi perang. Kalau kondisi perang ya boleh, apa sambil berlari, sambil berjalan, sambil tiarap, sambil ini boleh kalau sedang dalam kondisi perang. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa harus menutup aurat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima salatnya haid. Haid itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa wanita yang dewasa. Bahwa dewasa. Haid itu maksudnya apa? Allah tidak akan menerima salatnya orang yang sudah dewasa illa bi khimar, kecuali khimar. Khimar itu adalah yang menutupi kepala. Khimar artinya apa? Yang menutupi, kain yang menutupi kepala sampai ke bawah, itu namanya khimar. Ini yang namanya khimar. Adapun aurat laki-laki yang di sini tadi apa? Auratul rajul ma baina surati wa rukbatihi kama jaa bi dzalikal hadits an Amr ibn Shu'aib an nabiyhi an jaddihi marfu'an ma baina surati wa rukba aurah. Bahwa antara lutut dan pusar, antara pusar dan lutut itu adalah aurat untuk siapa? Laki-laki dewasa. Dan juga wanita yang belum balig. Wanita yang belum balig. Dan beliau mengatakan faiza shallar rajul fi izarin yasturu ma baina surati wa rukbati ajza'ahu. Apabila seseorang itu salat hanya memakai sarung yang menutupi apa namanya lutut dan pusarnya, maka itu sudah cukup. Itu dia sudah mencukupi. Artinya sahnya itu sudah kita katakan itu sudah menutup aurat dan salatnya itu adalah sah. Tapi apa? Ya kita katakan tentunya hilang keutamaan-keutamaan yang lain. Artinya banyak keutamaan yang lain. Karena Nabi SAW dalam hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW melarang seorang itu sholat walaysa ala atikihi minhu syai', sementara di pundaknya itu tidak tertutup satu. Artinya satu pundak tidak tertutup. Artinya apa? Misalnya memakai pakaian hanya terlihat itu adalah apa? Termasuk perkara-perkara yang nanti makruh di dalam sholat. Tapi itu tetap sah sholatnya kalaupun dia seperti itu. Dan wanita itu dianggap apa? Auratnya besar, auratnya berat. Karena dikatakan wal mar'atu kulluha aurah. Wanita itu semuanya adalah aurat illa wajaha wa kafaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya di dalam sholat. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Ini dalil secara umum. Wa qaulihi dan juga hadis dari Nabi SAW, la yaqbalullahu salata haidin illa bikhimar. Allah tidak akan menerima salat wanita dewasa kecuali bikhimar. Khimar tadi apa? Yang menutupi kepala sampai kaki. Itu namanya khimar. Khimar itu atau kita katakan apa? Abaya atau jilbab yang besar. Jilbab jadi kerudung, hanya kerudung atau kalau bahasanya mukena lah. Mukena, ya kan? Mukena itu kan apa? Yang hanya menutupi bagian kepala sampai kaki. Itu adalah mukena. Maka kalau auratnya wanita, wanita itu tidak boleh terkena terlihat kakinya. Walaupun hanya telapak kaki itu tidak boleh terlihat ketika sedang sholat. Nah, karena itu adalah termasuk aurat. Nah, adapun tangan dan wajah itu adalah boleh. Cuma yang masalah khilaf antara Syalbani dengan Syekh Ibn Baz dalam masalah ini. Kemudian syarat-syaratnya sholat yang berikutnya adalah istiqbalul kiblah, adalah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satra. Palingkanlah wajahmu ke satral masjidil haram. Satra artinya apa? Artinya di tengah-tengah masjidil haram. Maksudnya apa? Ka'bah. Dalil menunjukkan bahwa apa? Ka'bah itu adalah termasuk syarat sahnya salat menghadap ke arah Ka'bah. Wahai sumakuntum, di mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum satra. Maka hadapkanlah wajah kalian itu ke arah Masjidil Haram. Ini adalah apa? Artinya apa? Bagi mereka yang bisa melihat Ka'bah, maka dia sholat menghadap ke arah Ka'bah. Bagi mereka yang tidak melihat Ka'bah, maka cukup dengan apa? Arah. Cukup dengan arah. Bagi mereka yang melihat Ka'bah, ya dia sholat menghadap ke arah Ka'bah, dimanapun dia posisinya. Tapi ketika dia tidak melihat Ka'bah, maka cukup dengan arah. Arah, seperti misalnya di Indonesia arahnya mana? Arah barat, iya kan? Kalau kita sudah menghadap ke barat, itu sudah dikatakan apa? Menghadap ke arah kiblat. Penduduk Madinah kiblatnya mana? Selatan. Kalau dia sudah menghadap ke selatan, ya sudah, berarti sudah menghadap ke arah kiblat. Karena itu arah. Dan termasuk mutasaddid, termasuk yang berlebih-lebihan, itu adalah apa? Mengharuskan apa namanya, arah Ka'bah itu adalah persis Ka'bah. Ini termasuk yang mutasaddid, termasuk yang berlebihan. Kenapa? Karena hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma bainal maghrib ma baina al masyriq wal maghribi kiblah. Karena Nabi SAW untuk penduduk Madinah, Rasulullah mengatakan antara timur dengan barat itu adalah arah kiblat. Maka kita tidak usah memperkeruh masalah dengan mengatakan bahwa harus betul-betul sesuai dengan arah Ka'bah. Sehingga apa, mesinnya dirubah. Mesinnya yang tadinya seperti ini akhirnya dimiringkan. Dimiringkan. Kita katakan kalaupun misalnya tidak miring, sekarang lurus, sangka sholatnya. Ada enggak dalil yang mengatakan kalau tidak persis ke arah Ka'bah kemudian batal? Tidak. Kenapa? Karena itu arah. Namanya arah itu tidak mesti harus, namanya arah itu tidak mesti persis. Ya kan? Kenapa? Karena Nabi SAW misalnya untuk penduduk Madinah itu adalah arah selatan. Nabi SAW mengatakan antara timur dengan barat itu adalah arah kiblat. Dia miring ke kiri sedikit arah selatan, dari selatan ke kiri sedikit itu sudah menghadap arah kiblat. Ke kanan sedikit itu juga sudah arah kiblat. Sama dengan di Indonesia. Di Indonesia mabaina asimal wal janub itu adalah kiblat. Antara utara dengan selatan itu adalah arah kiblat, ya kan? Miring ke kanan ya alhamdulillah kiblat, ke kiri pun juga termasuk kiblat. Karena kiblat itu adalah arah, bukan harus betul-betul persis. Jadi tidak harus dipermasalahkan. Ini adalah apa? Dan bolehnya meninggalkan kiblat, wa tajuzu tarkul istiqbali istiqbal, boleh meninggalkan arah kiblat. Itu kapan? Kapan boleh meninggalkan arah kiblat? Itu pada empat. Boleh meninggalkan arah kiblat itu pada empat. Empat orang. Yang pertama adalah apa? Fisidatil khauf. Ketika dalam kondisi perang. Ketika dalam kondisi perang, maka boleh tidak menghadap arah kiblat. Karena ketika perang itu kiblatnya di mana? Kiblatnya di mana ketika perang? Adalah arah musuh, iya kan? Arah musuh. Musuhnya di mana? Di situlah arah kiblat kita. Iya kan? Kalau misalnya di Indonesia, ketika kita musuhnya ada di sebelah utara, ya kita menghadap ke utara. Kita sholat menghadap ke utara. Kalau musuh kita di selatan, ya kita menghadap ke selatan. Apa namanya? Karena musuh kita. Karena itu dalam kondisi perang adalah apa? Ini orang yang pertama yang boleh tidak menghadap arah kiblat. Yang pertama adalah apa? Fisidatil khauf. Ketika dalam kondisi perang. Yang kedua, bolehnya meninggalkan arah kiblat. Yang kedua apa? Finnafilati fissafari ala rahila. Itu finnafila fissafari ala rahila. Berarti ada tiga kondisi. Pertama apa? Sholat nafila. Safar. Sholat nafila. Sedang safar. Di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah safar di atas kendaraan, maka boleh tidak menghadap arah kiblat. Misalnya apa? Dia pergi ke Surabaya pengen sholat duha. Berangkatnya pagi. Sholat duha menghadap ke timur, iya kan? Menghadap ke timur. Boleh gak sholat duha menghadap ke timur arah bis? Ya boleh. Kenapa? Pertama, apa? Nafila. Sholat duha, sholat nafila. Yang kedua, safar. Surabaya termasuk safar, iya kan? Kemudian yang ketiga, ala rahila. Di atas kendaraan. Tidak mesti di atas onta. Tidak mesti di atas onta. Ini juga ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama yang menyatakan apakah semua. Ada yang mengatakan itu hanya sholat nafilah. Ada yang mengatakan boleh sholat wajib. Sholat wajib juga boleh. Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan sholat wajib tetap tidak boleh. Yang boleh itu hanya sholat nafilah. ala salat nafilah. Karena ada yang mengatakan salat dalil ini, dalil yang menunjukkan bahwa salat nafilah itu apa? Itu juga menunjukkan untuk salat wajib. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan apa? Ma sabata fi nafilah sabata fi al-fard. Apa yang ditetapkan untuk yang sunnah, maka ditetapkan juga untuk yang wajib. Kalau yang sunnah salat nafilah dia safar di atas kendaraan, maka boleh tidak menghadap arah kiblat, maka demikian juga bagi mereka yang salat wajib. Ini sebagian dari ulama. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa untuk sholat wajib beda dengan sholat nafilah. Kalau sholat wajib tetap dia berusaha untuk mencari arah kiblat. Kalaupun misalnya dia tidak tahu apa namanya, dia sudah menghadap arah kiblat, ternyata bisnya belok kanan belok kiri, ya sudah, kita katakan dia sudah menghadap ke arah kiblat awalnya. Kemudian yang ketiga, siapa yang ketiga yang boleh tidak menghadap arah kiblat? Adalah orang yang siapa tadi? Hah? Siapa orang yang boleh tidak menghadap arah kiblat yang ketiga? Orang yang enggak tahu arah kiblat. Iya kan? Dia tahu enggak tahu arah kiblat. Nah, dia berada di padang pasir, berada di tengah hutan. Dia tidak bawa kompas, tidak bawa kompas, tidak ada malam hari. Malam hari bisa enggak dia melihat mana matahari apa namanya arah kiblat mana di tengah hutan? Tidak bisa. Atau di padang pasir. Di padang pasir mendung, dia tidak bisa melihat apa-apa. Mana arah kiblat, mana ini enggak bisa. Sebagaimana para sahabat ketika dalam perjalanan, mereka pengen sholat subuh. Sholat subuh mereka tidak tahu arah kiblat. Akhirnya apa? Ijtihad masing-masing. Ada yang menghadap sana, ada yang menghadap sana, ada yang menghadap sana. Ternyata begitu sudah matahari terbit ternyata apa? Salah semuanya. Kemudian diceritakan kepada Nabi SAW sampai di Madinah, diceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami sholat subuh, kami berusaha mencari kiblat, tapi kami tidak tahu arah kiblat. Akhirnya kami sholat menurut kondisi keyakinan kami. Ternyata begitu matahari terbit, ternyata kami salah. Apakah kami harus mengulang sholatnya? Kemudian Rasul mengatakan tidak. Dalil menunjukkan bahwa apa? Orang yang tidak menghadap arah kiblat itu adalah tetap sah dengan syarat apa? Dia tidak tahu arah kiblat. Yang keempat, siapa orang keempat? Kira-kira siapa orang keempat yang boleh tidak menghadap arah kiblat? Orang yang sakit. Orang yang sakit. Tapi misalnya orang yang sakit, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang merubah dirinya itu ke arah kiblat. Dia lagi di rumah sakit, berbaring, tidak bisa. Dia tahu kiblatnya itu di sebelah barat, tapi karena posisinya misalnya apa, utara selatan, ya kan, tidurnya posisinya utara selatan, kalau dia miring ke kanan tidak bisa, tidak ada yang membantu dia, ya sudah, orang sakit nggak bisa di, tidak bisa di, artinya orang ini termasuk darurat. Yang kelima, siapa yang kelima yang boleh tidak menghadap arah kiblat? Orang yang siapa? Masih ada orang yang ah, siapa? Di luar bumi. Kalau di luar bumi sudah. Kalau kita katakan di angkasa luar, kalau kita di angkasa luar tidak tahu arah kiblat, ya sudah, sholat di mana saja yang dia inginkan. Sama dengan orang sholat di atas Ka'bah. Kira-kira posisinya arahnya mana? Kan katanya kalau sholat menghadap ke arah Ka'bah, melihat Ka'bah. Nah sekarang kalau di atas Ka'bah, tengkurap, terus sholatnya bagaimana menghadapnya? Ya sudah, menghadap di mana saja yang dia inginkan. Kalau dia posisinya pas di atas Ka'bah, maka dia sholat di mana saja yang dia inginkan. Posisinya di mana saja yang dia inginkan. Itu kalau di mana? Di atas Ka'bah. Tidak perlu harus tengkurap, iya kan? Kalau dia di luar angkasa, apakah kemudian harus nengok ke bumi? Tidak. Ya sudah, dia sholat menghadap. Itu bukan, kita katakan bukan dibolehkan. Karena memang posisinya itu adalah di luar angkasa. Siapa orang yang dibolehkan meninggalkan? Adalah orang yang apa? Orang yang ditawan. Orang yang kena ditawan. Seperti misalnya apa? Ada orang yang ditawan, orang kafir Quraisy, kemudian ditawan, kemudian dia sholat. Sholat ya sudah, di mana dia ditahan, diikat di tiang. Kalau diikat di tiang, apakah posisinya, wah ini tiangnya kebetulan misalnya menghadap ke timur. Apakah kemudian dia pengen sholat menghadap ke sana kan? Susah ya kan? Ya sudah, dia menghadap di mana saja yang dia inginkan. Artinya orang yang ditahan. Atau yang berikutnya adalah orang yang dipaksa. Ada orang dipaksa sholat. Dipaksa, termasuk yang ditawan tadi, dipaksa. Kamu sholatnya harus menghadap ke timur. Tidak boleh menghadap ke barat. Namanya dipaksa. Kalau tidak, kamu saya bunuh. Ya kan? Daripada dia mati, ya sudah menghadap ke timur. Sangka sholatnya, ya sah. Karena itu dipaksa. Orang yang dipaksa itu tetap tidak dihukumi. Nah, jadi ini adalah apa? Termasuk orang yang dipaksa. Siapa lagi orang yang berikutnya yang boleh meninggalkan kiblat? Adalah orang yang lupa. Dia lupa arah kiblat. Antum sedang bertamu di rumah orang lain. Ya kan? Antum tidak apa? Sudah ditunjukkan arah kiblatnya itu sana. Sudah ditunjukkan. Tapi begitu selesai berwudu kemudian apa? Ternyata dia perasaannya itu ke sana. Ya kan? Dia sholat. Karena dia tuh apa namanya sudah diingatkan kalau kiblatnya itu arah sana. Kemudian dia sholat karena lupa. Maka lupa ini itu adalah tetap sah sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dalil yang menunjukkan kalau sholat nafilah boleh dia tidak menghadap ke arah kiblat adalah apa? Hadits dari Abdullah bin Umar. Qala kana Nabi SAW yusabbihu ala rahilati qabla. Qabla ay wajhin tawajja wa yutru alaiha ghair annahu la yusalli alaiha al-maktuba. Artinya apa? Ini dalil yang menunjukkan bahwa salat witir itu boleh tidak menghadap arah kiblat ketika di atas kendaraan. Ketika di atas kendaraan dan itu safar. Jadi dalil yang dia pakai bahwa itu adalah salat nafilah. Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu salat wajib. Demikian juga hadis dari Anas bin Malik ketika muridnya Anas bin Malik yang bernama Muhammad bin Sirin. Dia menemui gurunya di perbatasan di kota Syam yang namanya Ainut Tamar. Istakbalna Anasan fi Ainut Tamar. Kami menjumpai Anas bin Malik di satu kota namanya Ainut Tamar, perbatasan antara Syam dengan Madinah. Kemudian apa? Waraituhu yusalli ala himarin, dan saya melihat Anas bin Malik itu sholat di atas keledai. Wa wajahuhu min dzal janib. Sementara wajahnya itu arah kiri kiblat. Sementara wajahnya itu arah kiri kiblat. Kemudian apa? Begitu selesai sholat saya berkata, ra'aitu katusalli li ghairil kiblah. Saya melihat engkau sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Apa kata Anas bin Malik? Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ma fa'altu. Seandainya saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, maka tentunya juga saya tidak akan pernah melakukan. Ini dalil menunjukkan bahwa apa? Sholat nafilah di atas kendaraan sedang safar itu boleh tidak menghadap ke arah kiblat, sengaja atau tidak sengaja. Artinya menyengaja untuk tidak menghadap arah kiblat ketika sedang sholat nafilah, safar di atas kendaraan, maka itu boleh tidak menghadap arah kiblat. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini syarat sahnya sholat. Jadi jumlahnya ada berapa? Ada 9. Kita ulangi lagi, yang 9 itu apa? Yang pertama muslim, yang kedua balik, ketiga berakal, keempat niat, yang kelima masuk waktu, keenam tohara, yang ketujuh suci badan, pakaian dan tempat dari najis, kemudian yang kedelapan satrul aurat, menutup aurat, dan kesembilan adalah apa? Menghadap arah kiblat. Kita lanjutkan sifatus sholat, adalah tata cara sholat. Sifatus sholat itu ada dua macam. Ada sifatus sholat al-ijza, ada sifat sholat al-kamil, al-ikmal, al-kamal. Sifatus sholat al-kamal, ada sifatus sholat al-ijza. Ada tata cara sholat yang cukup, ada tata cara sholat yang sempurna. Kapan dikatakan, mana dalil yang menunjukkan tata cara sholat itu cukup? Adalah hadits musi'us sholat. Hadits musi'us sholat. Kalau orang itu mengerjakan seperti apa yang dilakukan disebutkan di dalam hadits musi'us sholat, maka itu sudah dikatakan sholat itu sudah cukup. Hadis itu sudah cukup. Kapan dikatakan sholat itu cukup? Kapan dikatakan tata cara sholat itu cukup? Kalau yang terpenuhi itu tiga. Kalau yang terpenuhi itu tiga, itu sudah dikatakan cukup. Yang pertama apa? Terpenuhi syaratnya. Syaratnya sudah terpenuhi. Yang kedua rukun dikerjakan. Yang ketiga wajib dilaksanakan. Kalau yang tiga ini sudah dikerjakan, artinya ada syaratnya sudah dipenuhi, rukun dan wajib, maka itu namanya tata cara sholat yang apa? Cukup. Kapan dikatakan sempurna? Sempurna itu ketika apa? Ketika ditambah dengan yang sunnah. Ketika ditambah dengan yang keempat adalah apa? Perkara-perkara yang sunnah. Nah, tentunya yang diinginkan di dalam kitab ini adalah sifatus sholat apa? Al-kamal, al-kamil. Adalah sifat sholat yang sempurna. Kita lihat. Karena ini sifat sholat, saya akan bacakan saja. Karena Rasulullah SAW idza qama ila sholati, Nabi SAW apabila berdiri sholat, berdiri termasuk apa? Termasuk apa? Rukun. Berdiri adalah termasuk rukun, bukan termasuk syarat. Iya kan? Karena ada enggak berdiri itu masuk syarat? Tidak. Berdiri adalah apa namanya? Rukun. Istaqbal al-Ka'bah, itu menghadap arah Ka'bah, berdiri menghadap arah Ka'bah, menghadap arah Ka'bah adalah termasuk apa? Termasuk apa? Syarat. Jadi antum kasih syarat aja. Berdiri qoma itu rukun. Kalau istiqbal al-qiblah Ka'bah adalah apa? Termasuk syarat. Qa'iman qariban minas sutra. Berdiri dekat dengan sutra. Berdiri dengan sutra. Qa'iman qariban minas sutra ini adalah sunnah. Adalah termasuk yang mustahab. Termasuk yang sunnah. Jadi qa'iman qariban minas sutra itu adalah apa? Termasuk yang sunnah. Berdiri dekat dengan sutra itu adalah sunnah. Jarak antara sutra dengan berdiri itu berapa? Adalah 3 hasta. Jadi 1 hasta itu berapa senti? Hah? 50? 40? Sekitar 40, antara 40-50 lah ya. Iya kan? Sekitar 43 senti. Tiga kalinya itu adalah sutra dengan kita berdiri adalah itu jaraknya. Itu adalah sunnahnya dekat dengan sutra. Kenapa dekat dengan sutra? Supaya ketika ada orang lewat kita bisa mencegahnya. Iya kan? Kita bisa mencegah kalau dekat dengan sutra. Kemudian waqana sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat. Niat termasuk apa? Termasuk syarat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan segala sesuatu apa yang dia niatkan, artinya seseorang itu akan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya apa namanya, niat adalah merupakan syarat. Adapun yang melafadzkan niat, maka itu adalah haram. Melafadzkan niat itu adalah termasuk yang haram. Tidak ada kalimat nawaitu sholliyaz dzuhra arba'an ma'muman ada'an au qada'an mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Ya kan? Itu tidak ada sama sekali. Seandainya nawaitu usolli itu adalah apa? Itu adalah kebaikan, maka tentu yang pertama kali, artinya apa? Yang pertama kali mengamalkan itu adalah Nabi SAW dan juga dilakukan oleh para sahabat. Dan tidak kita dapati bahwa mereka mengucapkan nawaitu usolli kaza wa kaza, itu tidak ada. Dan coba lihat buku-buku, perhatikan coba buku-buku yang tersebar tentang sifat sholat. Mereka menyebutkan nawaitu sholliyadz dzuhra. Coba perhatikan, ada enggak riwayatnya sama sekali? Itu mesti kosong. Dari nabi, dari mana itu enggak ada sama sekali. Dan itu juga dalil menunjukkan bahwa ini adalah hadis palsu. Jadi ciri-ciri hadis la aslalahu, yang tidak ada sumbernya. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihus shalah. Kemudian Nabi SAW istiftah, artinya membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah termasuk apa? Termasuk sunnah. Bikaulihi, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lafaz takbir itu termasuk apa? Takbir termasuk apa? Hah? Rukun. Takbir itu ada dua. Takbir itu ada dua macam. Ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbiratul intiqal. Jadi takbir itu ada dua macam. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Ihram artinya apa? Takbir yang dilakukan pertama kali. Takbiratul intiqal adalah takbir yang dilakukan ketika berpindah dari satu rukun kepada rukun berikutnya. Itu berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya namanya takbiratul Takbiratul intiqal. Intiqal artinya berpindah dari satu rukun ke rukun. Nah, ucapan Allahu Akbar ini adalah termasuk takbiratul ihram, adalah termasuk apa? Rukun. Dan ucapan Allahu Akbar itu adalah wajib. Ucapan Allahu Akbar itu adalah wajib. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar termasuk yang haram. Termasuk yang haram. Kenapa? Mengganti hamzah dengan waw. Allahu Akbar. Atau Allahul Akbar. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Itu juga termasuk yang diharamkan. Jadi yang wajib adalah lafaz ini, Allahu Akbar. Itu yang wajib. Tidak boleh diganti yang lain. Mengganti yang lain, maka itu adalah haram. Karena kebalikan dari wajib itu adalah, jatuhnya adalah yang haram. Misalnya Allahu Akbar, Allahul Akbar, Allahu Ajal, Allahu Azza wa Jal, itu semuanya adalah apa? Termasuk yang haram. Wa kana yarfa'u yadayhi minat takbir. Kemudian mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir termasuk apa? Termasuk apa? Termasuk mengangkat tangan bersamaan dengan takbir adalah apa? Sunnah. Jadi di sini ada tiga sunnah. Ada tiga sunnah. Yang pertama adalah apa? Taib, misalnya begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bersamaan antara takbir dengan apa? Dengan apa? Dengan mengangkat kedua tangan, iya kan? Allahu Akbar. Kan gitu kan? Bersamaan antara takbir dengan mengangkat tangan, ini adalah termasuk yang sunnah. Atau ini yang sering. Ini yang sering. Adapun yang ahyanan, artinya yang sunnah yang lain adalah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apa? Takbir dulu baru mengangkat tangan. Atau Allahu Akbar adalah apa? Mengangkat tangan dulu baru kemudian takbir. Berarti di situ ada tiga yang sunnah. Tapi sunnah yang mudawama, yang sering adalah apa? Bersamaan antara takbir dengan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu ada pada empat tempat. Mengangkat tangan itu ada pada empat tempat. Yang pertama adalah apa? Mengangkat tangan itu pada takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat tangan pada ketika ruku. Yang ketiga adalah mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Dan yang keempat, mengangkat tangan ketika bangkit pada rakaat yang ketiga. Jadi mengangkat tangan itu ada pada empat tempat. Ini adalah sunnah yang mudawama. Sunnah yang sering. Sunnah yang sering adalah apa? Mengangkat tangan itu ada pada empat tempat ini. Yang pertama di takbiratul ihram. Yang kedua adalah mengangkat tangan di ketika ruku. Dan mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Yang ketiga dan yang keempat ketika mengangkat tangan ketika berdiri pada rakaat yang ketiga. Iya kan? Baik itu sholat yang rubai atau yang sulasi. Artinya sholat maghrib maupun sholat duhur, asar, maghrib, duhur, asar dan isya. Itu adalah pada rakaat yang ketiga adalah mengangkat tangan. Adapun ada yang menyebutkan apa? Mengangkat tangan setiap kali ruku, setiap kali sujud dan setiap bangkit dari sujud, itu adalah sunnah ahyanan. Sunnah yang kadang-kadang, artinya ketika mau sujud Allahu Akbar, mengangkat tangan ketika sujud atau mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud, itu adalah sunnah. Sunnah apa? Ahyanan. Ahyanan artinya apa? Kadang-kadang, iya kan? Kadang-kadang berapa? 5 tahun sekali atau tapi yang sering maksudnya, yang sering adalah apa? Mengangkat tangan itu hanya pada 4 tempat. Wa kana yarfa'u yadayhi ma takbir, tsumma yada'ul yumna 'alal yusra fawqa sadrihi. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya. Jadi sunnahnya apa? Namanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Tangan itu yang mana? Tangan itu adalah dari ujung kuku sampai pergelangan. Dari ujung kuku sampai pergelangan, itu yang namanya tangan. Jadi meletakkan tangan, sudah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ya kan? Namanya tangan juga bisa apa pergelangan dengan pergelangan. Ini namanya tangan, karena tangan itu dari pergelangan. Karena ini tidak disebut tangan. Ini tidak disebut tangan, tapi ini disebut apa? Zira. Ini namanya zira, iya kan? Tidak disebut tangan. Kenapa? Karena ayat mengatakan asariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Nah, seperti juga firman Allah yang menunjukkan apa? Wa aydiyakum milal marafiq, adalah apa? Tangan sampai dengan siku. Berarti tangan itu hanya sampai pergelangan. Ketika ada pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, yang dipotong itu adalah pergelangan. Berarti apa? Meletakkan tangan kanan di atas, tangan kiri di atas. Mau dia begini, mau dia begini, mau dia begini, mau dia begini, yaitu namanya meletakkan tangan kanan. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Dada itu dari mana? Dada itu dari tulang rusuk yang paling bawah sampai tulang rusuk yang paling atas. Batasnya itu dari tulang rusuk. Jadi tulang rusuk yang sebelah sini, di ulu hati apa? Ya kan, ada tulang rusuk paling bawah sampai tulang rusuk yang paling atas. Jadi dia mau begini, mau begini, mau begini, ada orang sampai begini, tapi jangan sampai di leher. Karena di leher bukan termasuk dada. Ya kan? Jadi itu nyekek lehernya namanya. Jadi kalau misalnya kita dapati ada orang yang seperti ini, ya itu masih di atas dada, ya kan? Ada orang yang seperti ini, masih di atas dada. Adalah yang sunnah, ini adalah termasuk sunnah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dadanya. Adapun misalnya ulama fikih mengatakan meletakkan di atas surrahnya. Di atas apa? Pusarnya. Itu kalau ulama fikih di atas pusarnya. Kalau ini adalah ulama muhaddisin. Adalah apa? Sampai di atas dadanya. Summa yumi'u summa yarmi bibasarihi nahwal ardi. Kemudian melemparkan pandangannya itu sejajar dengan bumi. Maksudnya apa? Ke arah bumi. Jadi melemparkan pandangannya maksudnya apa? Pandangan matanya itu adalah ke tempat apa? Sujudnya. Pandangan mata itu adalah tempat sujud. Pandangan mata itu ada berapa? Pandangan mata yang ini yang dibolehkan. Yang pandangan mata yang dibolehkan itu adalah pada tiga. Dibolehkan melihat itu hanya pada tiga. Yang pertama adalah apa? Pertama adalah tempat sujud. Yang kedua adalah apa? Jari telunjuk ketika tasyahud. Ketika dia tasyahud, dia memperhatikan tangannya. Maka ini adalah termasuk. Jadi melihat itu pada tiga. Yang pertama tadi apa? Tempat sujud. Yang kedua adalah ini, jadi telunjuk. Yang ketiga siapa? Yang boleh melihat? Yang dibolehkan melihat. Yang ketiga siapa? Imam. Imam. Jadi yang di belakang melihat imam, kita katakan boleh. Ya kan, melihat imam. Jadi kalau misalnya imamnya di sana dia melihat imam, boleh, enggak ada masalah. Kenapa? Karena dia bisa melihat imam, kan melihat melirik. Melihat itu kan artinya bisa melirik. Melihat karena dia pandangannya ke sana tapi matanya bisa ke kiri. Itu bisa namanya melirik. Melirik termasuk juga melihat. Maka ini dibolehkan hanya pada tiga. Selain daripada tiga, maka tidak boleh. Melihat pandangannya ke atas. Ada berapa lampu yang di atas, ya kan? 1, 2, 3, 4. Dihitung. Deretannya 4, ya kan? Oh, yang mati 2. Misalnya. Itu enggak boleh. Atau misalnya menghitung melihat ke kanan, ke kanan, ke kiri, dihitung, wah ini kok jamannya cuma 3 di sini. Yang kanan, 5, iya kan? Nah, itu enggak boleh, iya kan? Atau misalnya melihat sampai kemana, melihat kantongnya, ini kantongnya, atau dilihat di dalam bajunya ada apa, iya kan? Itu enggak boleh. Atau melihat kepada warna bajunya. Bajunya, Masya Allah, iya kan? Dilihat corak-corak, warna-warni, itu yang enggak boleh. Maka melihat itu hanya dibolehkan itu pada tiga. Yang pertama apa tadi? Yang pertama pada tempat sujud. Yang kedua jari telunjuk. Yang ketiga adalah apa? Imam. Summa yurmi bibasarihi nahwal ardi. Kemudian melemparkan pandangannya itu ke arah bumi. Maksudnya ke arah tempat sujudnya. Summa yastaftihul kira'a. Kemudian apa? Membaca doa. Membaca Al-qira'ah maksudnya membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah termasuk apa? Termasuk apa? Sunnah. Membaca doa iftitah itu adalah sunnah. Tapi apakah membaca doa iftitah itu semuanya dibaca itu adalah sunnah? Tidak. Yang dibaca itu adalah apa? Cukup satu saja. Yang sunnah itu adalah hanya satu saja. Tidak boleh dibaca doa iftitah itu semuanya. Saya hafal 11 doa iftitah, semuanya saya baca. Ya kan? Seperti membaca dua lembar, dua halaman dari surah Al-Quran. Ini adalah apa namanya? Itu yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Cukup dia salah satu. Kalaupun dia mengatakan biada iyatin kathira, dengan doa yang macam-macam, maksudnya apa? Sunnahnya juga macam-macam. Misalnya apa? Sholat maghrib, doa iftitah ini. Sholat isya, doa iftitah ini. Sholat subuh, doa iftitah ini. Sholat duhur, doa iftitah ini. Sholat asar, doa iftitah ini. Artinya macam-macam. Ini adalah termasuk yang sunnah. Jadi jangan apa? Dari sampai dia mati, yang dia hafal cuma Allahumma ba'id, Allahumma ba'id. Sholat duhur Allahumma ba'id, sholat asar Allahumma ba'id, sholat maghrib Allahumma ba'id, sholat isya Allahumma ba'id, sholat subuh Allahumma ba'id, sholat duha Allahumma ba'id, sholat tarawih Allahumma ba'id, ya kan? Sholat apa rawatib Allahumma ba'id, hanya semua Allahumma ba'id sampai dia meninggal. Kita katakan dia telah menjalankan sunnah, tapi dia apa? Ada sunnah-sunnah yang lain yang dia tinggalkan. Adalah doa iftitah yang macam-macam. Kemudian yahmadullah ta'ala fiha, pada doa iftitah itu kan isinya apa? Memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa yumajjiduhu wa yusni alaihi, mengagungkan dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yasta'izu billah, kemudian mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Isti'adha. Yasta'izu billah, kemudian mengucapkan isti'adha. Yasta'izu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Mengucapkan ta'awud. Mengucapkan ta'awud ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Zahiriyah mengatakan bahwa isti'adzah itu adalah wajib. Tapi jumhur mengatakan bahwa isti'adzah itu adalah sunnah. Dan membaca doa isti'adzah itu ada tiga macam. Ada tiga macam doa isti'adzah. Yang pertama adalah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang pertama, yang kedua, a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi. Ini adalah apa? Macam isti'adzah. Dan apakah sunnahnya membaca pada rakaat yang pertama atau pada setiap rakaat? Sunnahnya dibaca pada rakaat yang pertama saja atau pada semua rakaat? Pada ini ada khilaf. Ini yang khilaf. Ada yang mengatakan pada rakaat yang pertama saja. Ada yang mengatakan pada semua rakaat. Ada yang mengatakan pada semua rakaat. Kenapa? Karena ayat Al-Quran mengatakan iza qara'at al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian membaca Al-Quran, maka ucapkanlah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya setiap kali Anda mengucapkan Al-Quran, maka isti'adzah. Ada yang mengatakan tidak, isti'adzah itu hanya pertama kali saja. Taib, ini masalah khilaf diantara para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Summa yakra'u bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca isti'adzah itu adalah apa? Sunnahnya dengan sir. Demikian juga membaca basmalah, itu juga sunnahnya dengan sir. Tidak dengan jahar. Yang ada khilaf itu adalah apa? Yang mengatakan tidak membaca basmalah, ini adalah mazhabnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan sama sekali bacaan basmalah itu tidak dibaca. Tidak ada bacaan basmalah ketika membaca Al-Quran, baik itu di Al-Fatihah maupun di luar Al-Fatihah. Itu adalah apa? Mazhabnya Imam Malik. Karena Imam Malik mengatakan apa? Berdalil dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan apa? La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim la fi awwali qira'atin wa la fi akhiriha. Jadi Anas bin Malik mengatakan, hadis riwayat Bukhari Muslim, mengatakan mereka tidak menyebutkan basmalah, tidak di awal maupun di akhir. Tapi Imam Ahmad mengatakan apa? La yaskuruna bimana la ya jaharuna bismillah. La yaskuruna artinya apa? Tidak menyebutkan, maksudnya tidak menyebutkan dengan jahar. Tetap disebutkan basmalah, tapi tidak dibaca dengan jahar. Ini mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Adapun mazhabnya Imam Asy-Syafi'i bahwa basmalah itu dijaharkan. Dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dijaharkan kalau mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi Allah taala alam, pendapat yang paling kuat adalah mazhabnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena mengatakan la yazkuruna bismillah la fi awwal qira'atin wala fi akhiriha, artinya apa? Tidak menyebutkan dengan jahar. Wala yajharu biha, artinya tidak membaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqra'u al-Fatiha, kemudian membaca surah Al-Fatiha. Membaca Al-Fatiha termasuk apa? Termasuk rukun. Wa yaqta'uha ayatan ayatan, dibaca sepotong ayat demi ayat, termasuk apa? Sunnah. Misalnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya dibaca ayat demi ayat. Dan bukan termasuk sunnah dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Artinya dibaca dengan satu nafas. Bukan termasuk yang sunnah. Yang sunnah adalah yaktauha ayatan-ayatan. Dan membaca surah Al-Fatihah tentunya dijaharkan pada sholat jahriyah dan dibaca sir pada sholat sirriyah. Fa idzan taha min al-Fatihah, apabila sudah selesai dari surah Al-Fatihah, qala amin, mengucapkan amin. Amin itu diucapkan baik itu kepada imam, makmum maupun salat sendirian. Jadi ucapan amin itu apa? Imam juga membaca amin, makmum juga membaca amin, salat sendirian pun juga membaca amin. Selesai membaca surah Al-Fatihah. Mana dalil yang menunjukkan kalau imam juga membaca amin? Adalah Nabi SAW bersabda, "Idza ammanal imamu fa'amminu. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jika imam mengucapkan amin, ya kan? Maka fa'amminu, maka ucapkanlah kalian amin. Barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaika, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Artinya apa? Imam juga tetap membaca amin. Makmum juga, mana dalil menunjukkan makmum? Ya tadi, fa'amminu. Jika imam mengucapkan amin, fa'amminu. Atau dalam hadis yang lain, iza qala al-imamu waladdallin faqulu amin. Kalau imamnya sudah mengatakan waladdallin, maka ucapkanlah kalian amin. Ini dan amin ini disyariatkan kepada semua, baik kepada imam, makmum maupun kepada sholat sendirian. Wa yajharu, dan di sunnahnya dibaca jahar. Wayamuddu biha, dan wayamuddu biha sautahu, dan dipanjangkan suaranya. Nah, karena amin, ya kan? Tapi bukan amin. Kan yang betul adalah apa? Yamuddu amin. Tidak amin. Tidak juga amin. Kan kalau amin berarti apa? Amin, minnya pendek, ya kan? Kan ada juga amin, a-nya panjang, minnya pendek. Ada juga yang amin, minnya panjang, hamzanya pendek. Tapi yang betul adalah apa? Dipanjangkan dua-duanya. Amin. Adalah minimal berapa? 2. Maksimal 6. Wallahu ta'ala a'lam. Summa yaqra'u ba'da al-Fatihah surah gairaha, kemudian membaca setelah surah al-Fatihah surah yang lain. Ini adalah sunnah. Dan sunnahnya adalah apa? Membaca surat itu adalah selanjutnya. Jadi yang sunnah itu adalah membaca surah selanjutnya. Tidak boleh surat itu dibaca mundur. Bukan termasuk sunnah membaca surat itu adalah apa? Mundur. Namanya mundur itu maksudnya apa? Tangkis. Tangkis surah. Surat itu dibaca mundur. Kalau Anda membaca pada rakaat yang pertama Qul huwallahu ahad, maka sunnahnya adalah apa? Qul a'udzu birabbil falak atau Qul a'udzu birabbin nas. Kalau Anda tidak boleh membaca apa? Rakaat yang pertama Anda membaca Qul Huwallahu Ahad, rakaat yang kedua kok membaca apa? Qul tabbat tiada, maka itu tidak boleh. Ini termasuk apa? Tangkis. Tangkis surah. Maka yang sunnah adalah membaca surah selanjutnya. Jadi tidak membaca surat itu mundur. Wallahu taala alam. Tips, saya kira itu. Kemudian saya baca pertanyaan. Batasan jenggot yang boleh. Batasan jenggot itu adalah apa? Ini dari apa ini? Ada yang menonjol di telinga ini. Ini batasan. Nah, itu yang batasan ini ke bawah itu adalah dihitung jenggot. Yang ke atas bukan termasuk jenggot. Wallahu taala a'lam. Jika kita sholat subuh sudah selesai, setelah beberapa saat baru tersadar bahwa malamnya dia mimpi basah. Apakah tidak perlu mengulang sholatnya? Ya, harus mengulang. Ya kalau semalam mimpi basah, kemudian dia sholat subuh, dia belum mandi, atau dia berhubungan suami istri, kemudian dia tidur, kemudian ketika subuh dia langsung sholat karena lupa. Maka selesai sholat dia baru ingat, loh iya, saya kok mimpi basah semalam. Ya sudah, dia harus apa? Dia harus mandi, kemudian mengulangi sholat. Kenapa? Karena sholatnya itu tidak sah. Walaupun dia mengerjakannya itu ingatnya ketika matahari sudah terbit. Karena itu adalah termasuk qadha. Mengqadha itu adalah termasuk dibolehkan. Jamaah makmum perempuan bagaimana? Apakah boleh mengaminkan imam pada jamaah besar ada non muhrim? Bagi wanita adalah tetap membaca amin, cuma tidak jahar. Amin bagi wanita adalah tidak dijaharkan. Tetap dia mengucapkan, tetap disyariatkan bagi wanita itu mengucapkan amin, cuma tidak dibaca jahar. Karena kalau dibaca misalnya apa? Waladdallin, terus perempuan amin. Yang lain diam. Laki-laki diam, terus yang mengucapkan perempuan amin keras. Nanti semuanya pada balik ke belakang. Iya kan? Itu siapa yang mengucapkan? Nah, ini yang kita katakan wanita tetap disyariatkan mengucapkan amin, cuma tidak dibaca jahar. Nah, tetap sunnahnya di kalau jamaah putri dan tidak ada laki-laki ya tetap sebagaimana syariatnya laki-laki. Adalah apa? Kalau jamaah perempuan semuanya dan itu perempuan ya kita katakan tetap mengucapkan amin. Bagaimana solusi sholat subuh di atas kendaraan? Nah, dalam keadaan safar, ya kalau misalnya di atas kendaraan tidak bisa menghadap arah kiblat, ya sudah dia sholat menghadap kemana saja yang dia inginkan. Karena dia tidak bisa menghadap arah kiblat. Bagaimana tata cara berwudu bagi wanita di tempat terbuka? Di tempat terbuka tidak ada yang menghalangi dia berwudu. Adapun misalnya di tempat terbuka dia berwudu, kemudian apa namanya mengusap kepalanya gimana? Ya sudah saya katakan itu masalah teknis saja. Masalah tenis, jilbabnya ditarik ke depan, tangannya yang masuk ke dalam. Tangannya saja yang masuk ke dalam, yang mengusap kepalanya. Dan mengusap kepalanya hanya sampai tengkuk, tidak sampai ujung rambut. Kemudian apa mengembalikan ke tempat semula dia memulai. Jadi tetap dia mengusap, berwudu di tempat umum gak ada masalah. Kalau dia bisa di kamar mandi, berwudu kamar mandi, maka itu adalah kamar mandi. Kalau misalnya tempatnya campur antara laki-laki dengan wanita pun juga tidak ada masalah. Dan jilbabnya tetap tidak harus melepas jilbab, tinggal tangannya saja yang masuk ke dalam mengusap kepalanya. Wallahu taala alam. Bagaimana batasan orang yang masbuk namun masih terhitung satu rakaat adalah ketika mendapati rukunya imam. Kalau dia mendapati rukunya imam maka terhitung satu rakaat. Wallahu taala alam. Saya kira ada pun yang lain insyaallah nanti akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Aku lu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.